Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyyina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala wa ba'du. Ikhwati fillah rahimakumullah, kita awali kajian kita siang hari ini dengan kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tema yang akan kita bahas adalah tentang tahapan-tahapan bagaimana puasa itu disyariatkan. Tahapan-tahapan di sini maksudnya memang Allah tidak secara sekaligus menurunkan ketentuan puasa atau syariatnya itu secara langsung lengkap dan sudah final begitu, enggak. Jadi turunnya itu atau pensyariatan itu berproses, ya, tahap demi tahap, dan kita ingin mempelajari bagaimana pentahapan itu dilakukan. Dan yang penting nanti adalah apa yang bisa kita ambil dari adanya pentahapan itu, apa hikmahnya dan bagaimana kemudian pengaruhnya terhadap banyak hal dalam masalah hukum syariat Islam. Kita akan awali kajian kita ini dengan membagi dua dulu, masa pensyariatan atau masa di mana Nabi menjadi diangkat menjadi utusan Allah secara resmi, yaitu ketika beliau berusia 40 tahun. Itu awalnya, dan nanti akhirnya adalah dengan wafatnya beliau, yang kalau dijumlah itu totalnya kurang lebih sekitar 23 tahunan. Ada yang menyebut dengan lengkap 22, sekian bulan begitu ya, karena enggak lengkap 23. Tapi kurang lebihnya kita anggap dengan mudah 23 tahun. Nah, masa 23 tahun inilah yang disebut dengan masa tasyri', masa pensyariatan, di mana Al-Qur'annya tidak turun sekaligus dan syariat Islam turunnya satu persatu. Kadang-kadang ada sesuatu yang sudah disyariatkan tapi nanti pada bagian akhir itu malah tidak disyariatkan. Atau dibalik, ada yang sama sekali tidak pernah disentuh-sentuh tapi nanti di bagian akhir itu diperkuat. Ada yang awalnya sudah diwajibkan kemudian nanti malah diharamkan, atau sebaliknya, awalnya diharamkan tapi malah nanti akhirnya malah diwajibkan. Dan begitulah, ya, namanya juga proses, proses pensyariatan yang ditandai dengan proses turunnya wahyu. Nah, kita akan bagi dua dulu ini secara umum, karena emang di mana-mana termasuk dalam proses turunnya Al-Quran, para ulama sepakat membagi dua, yaitu ada istilah Al-Asrul Makki atau Al-Ahdul Makki, sama Asr itu artinya masa, Ahd juga sama, masa Mekah dan masa Madinah. Itu disebut dengan masa, tapi kok disebut masa, tapi kok Mekah? Ini kan aneh ya. Maksudnya kan kalau masa itu kan menyebutkan kurun waktu, tapi Mekah itu kan bukan nama waktu. Mekah itulah nama tempat. Kenapa disebut masa Mekah? Karena alasannya Nabi saat itu masih domisilinya di Mekah. Di masa-masa Nabi masih domisili di Mekah, maka semua wahyu yang turun itu disebut dengan Makkiyah, begitu. Walaupun boleh jadi Nabi walaupun saat itu juga sedang tidak ada di Mekah, misalnya beliau sedang jalan kemana begitu ya, nah, tapi tetap disebut dengan ayat-ayat Makkiyah. Dan ketika Nabi sudah domisili di Madinah, walaupun kadang-kadang beliau lagi ada di Medan Badar, lagi ada di, katakanlah lagi ada di Khaybar dan sebagainya, itu kan di luar kota Madinah, tapi domisili beliau saat itu sudah di Madinah. Maka semua ayat yang turun setelah proses Mekah ini disebut dengan Madaniyah, begitu ya. Nah, ayatnya itu kan mengandung hukum. Nah, hukum-hukumnya itu juga ikut bersama dengan turunnya ayat. Nah, kita bicara tentang puasa, hadirin yang dimuliakan Allah. Selama 13 tahun Nabi domisili di Mekah itu, hampir tidak ada satupun ayat yang bicara tentang puasa. Jadi, kalau boleh kita ambil kesimpulan, ya Nabi dan para sahabat selama 13 tahun itu tidak pernah di bulan Ramadan itu puasa. Jadi kalau ada orang hari ini yang Ramadan nggak puasa, ya mungkin dia sedang mengikuti masa Mekah, gitu ya. Belum turun ayatnya, gitu. Nah, ini banyak pak umat Islam yang Ramadan nggak puasa dia. Kita sih sabar aja, gitu. Oh, dia memang mengikut Nabi, tapi ikut Nabi yang waktu masih di Mekah, gitu. 13 tahun itu belum ada puasa Ramadan. Bulan Ramadannya ada, tapi belum disuruh untuk berpuasa. Sampai kemudian nanti Nabi hijrah ke Madinah. Nah, baru di Madinah itu ada turun ayat yang sudah sangat kita hafal, ya ayyuhalladzina amanu kutiba Alaikumussalam. Ini berbeda dengan pensyariatan sholat. Kalau sholat di Mekah itu sudah diperintahkan, walaupun masih terbagi menjadi dua tahap. Tahap pertama adalah sholat yang bukan lima waktu. Itu turunnya justru di awal-awal. Setelah lima ayat Iqra itu turun, berikutnya turun lagi Jibril bawa ayat, itu sudah memerintahkan sholat. Ya ayyuhal muzammil, qumil laila illa qalila. Orang yang berselimut, bangun kamu di waktu malam, sepanjang malam, kecuali sedikit saja yang kamu tidak bangun, dalam arti tidurnya sedikit saja. Qumil laila illa qalila, nisfahu awin usminhu qalila, awzid alaihi warattilil qur'ana tertila. Nah, kum di situ artinya bukan bangun bengong ya, lolak-lolok begadang enggak karu-karuan, bukan. Kum di situ artinya berdiri. Berdiri itu maksudnya adalah salat. Yang pada hari ini kita mengenal salat itu dengan istilah salat malam, qiyamul lail, atau juga dengan istilah tahajud. Itu yang berlangsung terus sampai nanti kira-kira penghujung akhir masa Mekah di tahun 11 atau tahun 12, para ulama agak beda menetapkannya. Nah, itu terjadi peristiwa Mi'raj, di mana Nabi kemudian mendapatkan perintah sholat lima waktu, ya, yang mengangulir perintah kewajiban sholat malam. Malam itu sudah nggak diperintahkan lagi sebagai sesuatu yang wajib, tapi sebagai sesuatu yang sifatnya tambahan, sunnah. Ada ayatnya nanti bunyinya, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'ataka rabbuka maqaman mahmuda. Pada sebagian malam silahkan kamu sholat tahajud sebagai tambahan. Nah, yang pokok bukan yang itu lagi, tapi yang lima waktu. Nah, itu semua di Mekah itu sudah berlangsung, sudah berjalan. Jadi sholat lima waktu itu di Mekah sudah berjalan, setidaknya ketika sudah bagian akhir dari masa Mekah. Dan sebelumnya ada kewajiban sholat, sholat malam, ada juga sholat sore dan sholat pagi, ya, yang sekarang kita udah nggak ada lagi. Yang masih tersisa itu adalah sholat malamnya itu. Nah, begitu Nabi hijrah ke Madinah, sholat lima waktu kemudian lebih dikuatkan lagi dengan dibangunnya Masjid Nabawi. Nah, gitu kan Pak ya. Sampai di Madinah masih hari itu juga Masjid Nabawi dibangun. Lalu disyariatkanlah sholat berjamaah di Masjid Nabawi, ada azan dan seterusnya, sampai satu tahun kemudian. Nah, setelah satu tahun domisili di Madinah, barulah turun ayat itu, ya. Kutiba alaikumusiyam itu turunnya bukan di bulan Ramadan, tapi turunnya di bulan ini Pak, bulan Syaban, tanggal 10. Tanggal 10 Syaban itu turun ayat, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Berhenti sampai di situ ayatnya. Yang menarik Pak, ayat ini memerintahkan Nabi dan para sahabat berpuasa. Tapi aneh bunyinya. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Sebagaimana diwajibkan atas umat-umat sebelum kamu. Umat sebelum kamu itu siapa? Banyak. Adam itu juga umatnya sebelum Nabi Muhammad. Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Musa, Isa dan sebagainya. Tapi yang pada masa itu real ada di hadapannya Nabi tidak lain adalah umatnya Nabi Musa, alias orang-orang Yahudi yang memang sudah tinggal duluan, sudah jadi warga Madinah duluan, puluhan bahkan ratusan tahun jauh sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Nah, orang-orang Yahudi itu aslinya bukan orang Arab, Pak. Tapi mereka di Madinah itu sudah ngomong bahasa Arab, sudah berpakaian ala Arab, makanannya pun makanan Arab. Tapi jangan dikira makanan Arab itu nasi kebuli, nasi biryani. Bukan. Itu makanan orang keturunan Arab jualan di Hadramaut. Itu lain lagi ceritanya. Ya kan? Di Abu Dawas gitu. Nah, orang Arab di masa Nabi itu mereka pakaiannya khas, bahasanya khas Arab, makanannya khas Arab, tapi yang melakukannya itu bukan orang Arab, orang dari Palestina. Dan Palestina waktu itu bukan Arab, bahasanya juga bukan Arab, budaya juga bukan Arab. Apa urusannya sama orang-orang Yahudi itu datang dari Palestina kok bisa tinggal di Madinah? Ini menarik kalau mau kita kaji lebih jauh, tapi saya nggak akan pindah ke sana. Intinya adalah ketika orang Yahudi sudah menjadi orang Arab, gitu ya, mungkin namanya masih ada sedikit bau Yahudi-Yahudinya, tapi bahasanya sudah bahasa Arab. Ini ibaratnya orang Jawa, ya, itu kakeknya udah merantau di Jakarta, sehingga punya anak ya mainnya sama orang Betawi. Punya cucu, udah Betawi banget. Walaupun namanya Waryanto, namanya Warjoko, namanya Sugito gitu kan, tapi bahasanya udah Betawi banget, Betawi pulen. Nggak bisa sedikit pun bahasa Jawa, padahal namanya nama Jawa. Nah, Yahudi-Yahudi itu juga begitu. Dia udah nggak bisa lagi bahasa Ibrani, dia bisanya bahasa Arab, sebagaimana yang ada di situ. Tapi ada kebudayaan aslinya dia yang tidak bisa hilang. Salah satunya adalah sholat. Yang diajarkan oleh Nabi Musa alaihissalam, mereka sholat, mereka punya rumah ibadah, dan satu lagi, mereka juga puasa. Nah, orang-orang Yahudi itu puasanya, ada yang tahu nggak Pak? Kapan? Hari apa? Tanggal berapa? Yang jelas bukan Ramadan. Yahudi itu punya puasa tiap tahun sekali, ya, yang utama itu adalah pada hari lebarannya Yahudi. Kita kan kalau di Indonesia kan lebaran orang Islam, atau ada lebaran Cina, ya Cap Gome itu ya. Nah, nanti orang Yahudi itu punya lebaran juga. Nama lebarannya adalah hari Asyura, dari kata Asyarah 10 pada tiap bulan Muharram. Nabi SAW ketika tiba di Madinah ketemu dengan komunitas Yahudi, rada bingung juga, kenapa tiap 10 Muharram kalian pada puasa? Ada apa? Nah, orang-orang Yahudi itu menjawab, ini hari besar agama kita. Dulu Nabi Musa, Nabi kita itu diselamatkan oleh Allah dari kejaran bala tentara Fir'aun itu adalah di bulan Muharram tanggal 10. Jadi itu menjadi hari suci bagi kami dan kami puasa tanggal 10 setiap tahunnya. Jamaah sekalian, begitu turun ayat, sebagaimana yang diwajibkan Allah kepada umat sebelum kamu, nah ini dia nih umat sebelum kita. Mereka puasanya 10 Muharram. Maka Rasulullah dan para sahabat kemudian puasa itu adalah tanggal 10 bulan Muharram, sebagaimana puasanya orang-orang Yahudi. Karena Yahudi ya umat sebelum kamu, Quran menyuruh kita untuk puasa sebagaimana puasanya orang Yahudi. Gitu. Jadi ayat ini agak bertentangan dengan Al-Baqarah 120 yang bilang orang Yahudi dan orang Nasrani tidak akan pernah rela pada kamu sampai kamu ikut pada agama mereka. Di ayat ini malah ditentang. Ikuti agama mereka, puasa sebagaimana umat sebelum kamu, ya Yahudi itu. Siapa bilang kita nggak boleh ikut Yahudi? Disuruh sama Allah di dalam ayat ini, khususnya dalam masalah puasanya saat itu, ya kan? Maka Rasulullah biar nggak sama banget puasanya kita umat Islam dengan puasa orang Yahudi, beliau bikin tambahan. Tambahan yaitu satu hari sebelumnya beliau puasa juga atau sesudahnya, ya jadi 9-10 atau 10-11 atau mau 3-3-nya juga boleh, 9-10-11 atau enggak 3-3-nya juga enggak apa-apa juga kalau sekarang ya, tapi di masa itu masih wajib kama kutiba, sebagaimana diwajibkan. Nah jamaah sekalian, jadi kalau kita baca 183 dari Al-Baqarah itu, sebenarnya itu belum ada perintah puasa Ramadan. Bahkan diteruskan di ayat 184 ayyamam ma'dudat, hanya beberapa hari saja, enggak 30 hari Pak. Ayyamam ma'dudat itu cuma beberapa hari saja. Nah di situ nanti tafsirnya para ulama mengatakan itu juga puasanya orang Yahudi juga, yaitu 3 hari dalam sebulan pada saat bulan purnama, tanggal 13, 14, dan 15, yang kita sekarang mengenalnya sebagai ayyamul bil. Itu aslinya puasanya orang Yahudi dan kita disuruh puasa sebagaimana puasanya orang Yahudi. Jangan kaget dulu Pak, Yahudi di masa Rasulullah itu banyak sekali ibadahnya itu yang kita disuruh apa ikut ke sana. Salah satunya adalah tempat kota sucinya orang Yahudi yaitu Palestina, kita disuruh sholat kiblatnya ke sana, bukan ke Ka'bah. Ya kan? 13 tahun Nabi sholat di Mekah itu, di Mekah itu di depan hidung Nabi ada Ka'bah. Tapi kata Allah, sono. Mana? Palestina. Siapa? Ya kampung aslinya orang Yahudi di Palestina itu. Jadi memang antara kita Islam dengan Yahudi sebenarnya punya ikatan peribadatan yang sangat lekat di antara apa namanya? Ritual ibadahnya. Bahkan ada juga yang sekarang pun masih kita dikaitkan dengan Yahudi itu. Setidaknya dalam makanan halalnya. makanan halalnya orang Yahudi, kosher itu kalau kita lihat dengan kacamata makanan halal Islam, itu sudah terpenuhi semua. Orang Yahudi nyembelih hewan, kata Quran, halal. Ya kan? Mereka, bahkan wanita-wanita itu pun kata Quran, halal juga. Itu sampai sekarang masih berlaku. Kita jangan keluar kemana-mana, balik lagi kepada yang aslinya, jamaah yang dimuliakan Allah. Barulah kemudian masuk di ayat 5, 185 gitu ya. Ini ajaib. 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. 184, ayat mamakbudat dan seterusnya. 185. Nah, di situ baru ketemu tentang Ramadannya. Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Apalagi terusannya? Faman syahida minkumus syahra falyasum. Nah, ini ayat turunnya belakangan, enggak pada saat itu. Berarti setelah turun ayat 185 inilah baru ada perintah kita untuk puasa bulan Ramadan, dan puasa-puasa yang tadi tidak dihapus tapi diturunkan derajatnya. Puasa yang 10 Asyura yang tadinya wajib jadi sunnah. Puasa 3 hari dalam tiap bulan yang tadinya wajib jadi sunnah. Itu artinya keterkaitan kita dengan ibadahnya orang Yahudi masih ada, cuman gak jadi wajib. Itu yang membuat nanti kita jadi berbeda dengan Yahudi. Nah, kita dipilihkan oleh Allah bulan Ramadan itulah untuk kita berpuasa. Siapa yang ketemu dengan bulan Ramadan, maka dia wajib untuk berpuasa. Saya percepat saja, Pak. Itu tadi kan 185. Saya langsung pindah ke ayat 186. Jadi ada 4 ayat ya, 183, 184, 185, 186. Ini ayat terakhir. Justru di sini yang menarik, Pak. Ayat terakhir ini diawali dengan uhilla lakum. Dihalalkan bagi kamu. Sesuatu yang tiba-tiba ujuk-ujuk Allah bilang dihalalkan, itu biasanya sebelumnya itu tidak halal. Kalau tiba-tiba dibilang dihalalkan, ya berarti sebelumnya berarti tidak halal. Sebab kalau tadinya halal, terus tiba-tiba dihalalkan, tadinya halal, Pak, tiba-tiba bilang halal ya, kita bingung. Emang halal? Kenapa ada ayat Quran bilang sekarang halal ya? Emang tadinya halal? Yang tadi sih halal. Nah, terus ngapain dibilang sekarang halal? Nggak ada gunanya, kan? Berarti ketika dikatakan bahwa uhilla lakum lailatas siyamir rafatsu ila nisaikum, dihalalkan bagi kamu pada malam puasa itu kamu melakukan jima, hubungan seksual dengan istrimu, itu artinya sebelumnya tidak boleh. Jadi puasanya itu berat sekali, Pak. Sebab asalkan sudah malam dan orang itu sudah buka puasa nih maghrib gitu ya, kemudian dia ketiduran habis maghrib gitu ya, maka kalau dia sudah tidur, dia sudah tidak boleh lagi melakukan hubungan suami istri. Jadi mulai puasanya itu bukan subuh kayak kita saat itu, tapi mulai subuh mulainya adalah ketika kita tidur. Nah, gitu. Padahal pola hidup orang di zaman Nabi saat itu, termasuk Nabi juga, itu tidurnya isya. Itu pola hidupnya mereka. Nggak kayak kita. Kalau kita sih santai aja, nggak ada urusan, ya kan? Biasanya kita malam Ramadan malah begadang, jam 12 baru tidur, gitu kan? Tapi kalau di masa Nabi, ini muskilah. Kenapa? Asalkan sudah gelap hari itu dan matahari sudah tenggelam, orang Madinah tuh pulang ke rumah masing-masing untuk tidur. Malam, tidur. Terbenam matahari, tidur. Gitu. Ini susah, Pak. Karena siangnya dia suruh puasa, kemudian maghrib berbuka, tapi biasanya budayanya, dan itu menjadi sebuah gaya hidup tersendiri, khas orang-orang di Madinah saat itu, begitu matahari terbenam, sholat maghrib, tidur. Cek. Nah, jadi antum mungkin pernah dengar ada istilah sholat yang paling berat itu adalah sholat isya di masa Nabi. Kenapa? Karena harus berhadapan dengan rasa kantuk. Sehingga akhirnya Nabi itu kadang-kadang gitu ya, kesian juga dengan para sahabat itu, karena mereka sudah waktunya tidur tapi belum sholat isya. Apalagi kalau Nabi harus terpaksanya menunda sholat isya, wah itu kesian. Karena para sahabat itu udah pada datang, terkantuk-kantuk gitu dan sebagainya ya. Kira-kira jam 7-an begitu, Pak. Karena waktu tidur mereka emang jam segitu. Nah, turun ayat yang apa namanya kemudian menyelesaikan masalah. Gara-garanya apa? Nih saya bacain salah satu di antara penyebabnya ya. Jadi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ya, itu pernah, Pak, pada saat itu beliau melakukan pengkhianatan terhadap ayat Al-Qur'an, istilahnya khianat. Kenapa? Karena begitu beliau buka puasa terus makan, dan hajat untuk melakukan hubungan seksual kan bisanya hanya pada malam itu kan, karena siang itu puasa, beliau mendatangi istrinya gitu. Nah ternyata istrinya itu habis buka itu barusan ketiduran, sehingga gak boleh melakukan hubungan suami istri. Kata Umar, bohong, kamu gak tidur, kamu cuman merem-merem ayam doang gitu. Akhirnya sama Umar diberi itu bininya itu, ya kan, dihabisi malam itu juga. Tapi setelah itu Umar nyesel, gitu. Kata istrinya, laqad nimtu, tadi itu saya sudah sempat tidur. Kata Umar, faqala laha ma nimti, kamu enggak tidur. Fawaqa'aliha, maka disetubuhinya lah istrinya itu. Wasona'a Ka'ab ibn Malik mislahu. Dan yang melakukan kayak gitu bukan cuma Umar, ada juga sahabat namanya Ka'ab bin Malik. Tapi setelah itu Umar nyesel. Iya ya, tuh bini saya tadi udah sempat tidur, udah gak boleh melakukan hubungan seksual, kenapa saya hajar juga gitu kan. Fawada Umaru alin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Umar datang kepada Nabi. Ta'tadiru ilallahi wa ilaika ya Rasulullah, saya mohon ampun kepada Allah dan kepadamu hai Rasulullah. Fa inna nafsi zayyanatli, sesungguhnya jiwaku ini yang menggodaku. Zayyanatli fawaqa'tu ahli, maka saya setubuhi istri saya. Fahal tajiduli min rukhsah, apakah saya bisa dapat keringanan ya Rasulullah. Faqala li lam takun haqiqan bidzalika ya Umar. Falamma balagha baitahu arsala ilaihi fa'amba'ahu bi'udrihi fi ayatin minal Qur'an. Dan gak lama setelah Umar itu pulang, karena Nabi gak bisa bilang, waduh saya juga gak bisa ngasih ampunan atau gimana, itu peraturan dari langit. Gak lama turun ayat yang masih itu tadi, uhilla lakum lailatas siyamir rafasu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna, dan seterusnya sampai pada kalimat alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum. Allah sudah tahu bahwa kamu itu berkhianat pada dirimu sendiri, yaitu melakukan hubungan seksual pada malam hari. Tapi Allah sudah memberikan taubatnya kepadamu dan sudah memaafkan kamu. Fal'ana bashiruhunna, sejak sekarang ini silahkan setubuhi istrimu itu. Nah maka setelah itu ayat turun, orang-orang pada berbahagia. Karena ada satu juga sahabat yang kasihan banget di dalam tafsir ini, saya baca kitab tafsir Al-Jami' di Ahkamil Quran karya Al-Qurtubi gitu ya. Kana rajulu idza akhtara fanama qabla an ya'kula lam ya'kul hatta yusbih. Faja'a Umar fa arada imra'atu fa qalat inni qaddimtu fa dhanna annaha ta'tallu fa ataha. Faja'a rajulun min Anshar fa arada ta'aman fa qalu. Ada seorang laki-laki dari kalangan Anshar, begitu dia maghrib, dia pulang dari kebunnya, karena rata-rata orang Madinah itu kerjanya berkebun. Begitu maghrib, dia pulang. Ini bulan Ramadan. Kemudian dia bilang pada istrinya, yuk kita buka puasa. Ternyata istrinya belum siap apa-apa, belum menyiapkan apa-apa. Sehingga kata istrinya, begini aja, tunggu aja sebentar, gitu ya. Saya akan carikan makanan buat kamu. Ya, mungkin cariin apa jajanan ngabuburit atau apalah gitu ya. Faqala laha indaki ta'amun, apakah kamu punya makanan? Kata istrinya, qalat la walakin antadiqu fa atlubu laka. Saya mau keluar dulu sebentar, saya cariin makanan. Wa kana yawmuhu ya'malu. Dia kerja seharian dari pagi sampai sore sambil nungguin istrinya cari makan. Fa ghalabathu 'ainahu. Dia kecapean, dia duduk nyender, dia ketiduran. Dia belum sempat buka puasa, Pak. Nungguin bininya lagi cari makanan, dia duduk nyender ketiduran. Fa ghalabathu 'ainahu, dikalahkan oleh kedua matanya. Nah, enggak lama bibinya pulang, kucuruk-kucuruk-kucuruk. Faja'at imra'atuhu falamma ra'atuhu qalat khaibatan laka. Dah, celaka banget nih laki gue. Belum sempat makan, belum sempat minum, ketiduran dia. Ya udah, kalau dia bangun malam itu, dia udah enggak boleh makan lagi, enggak boleh minum lagi, enggak boleh berhubungan suami istri lagi. Nah, kemudian enggak lama turunlah ayat uhillat lakum lailatas siyamir rafatu ila nisaikum dan seterusnya sampai ada kata-kata waqulu washrabu, makanlah dan minumlah terus gitu ya, walaupun sudah tidur enggak apa-apa sekarang. Nah, sampai kapan? Hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajar. Sebenarnya ayatnya itu tidak sampai minal fajar, Pak. Berhenti khaytul abyadu minal khaytil aswadi, berhenti. Dua kata terakhir minal fajar itu belum turun. Jadi boleh makan, minum, jima, walaupun sudah ketiduran, enggak apa-apa. Yang penting hati-hati nanti kalau malam itu sudah mulai membuat jelas perbedaan antara benang yang warna putih dengan yang warna hitam. Khaytul abyad minal khaytil aswad. Jadi para sahabat bergembira, tapi kemana-mana pada bawa benang dua biji. Benang putih, benang hitam. Karena bunyi ayat Qur'annya begitu. Jadi mereka makan, mereka minum, hubungan suami istri, ya sebelum mulai benang mana benang, apa? Ntar kalau benang putih sama hitam udah kelihatan perbedaannya, kita harus berhenti, gitu kan? Itu yang mereka lakukan. Cuman itu menyulitkan. Ya ada seorang sahabat, ini benang putih, benang hitam, maksudnya apa sih? Dia tidur Pak, bawa bantal, itu di bawah bantal itu ada benang putih, benang hitam. Itu dibawa sama dia, dipegang. Dikit-dikit bangun liatin. Udah ada perbedaannya belum, belum tidur lagi, belum tidur lagi begitu kan. Sampai akhirnya dia datang kepada Rasulullah. Dan dia nanya, ya Rasulullah, ini ayat bingung banget saya nih. Kita boleh makan, boleh minum, oke, ya kan, boleh jima. Tapi kan dibatasi sampai benang putih sama benang hitam kelihatan bedanya. Nah ini saya tungguin dia gak kelihatan bedanya. Terus ini bagaimana, sampai kapan nih kita maksudnya? Fadhahikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi pun tertawa. Ya, ngelihat orang, para sahabat tuh pada bingung begitu kan. Kata Nabi, ini kata Nabi, bukan kata Allah, bukan Quran, perkataan Rasulullah. Ini adalah tafsirnya Rasulullah. Itu maksudnya adalah sampai terbitnya fajar. Jadi gelap malam itu diwakili dengan simbol kata-kata benang hitam. Dan terbitnya fajar atau siang itu diwakili dengan istilah benang putih. Sampai kelihatan batas perbedaan antara malam dan siang, benang putih, benang hitam, itu maksudnya. Baru pada manggut-manggut, oh begitu maksudnya. Jadi sampai subuh nih ya Rasul. Iya, sampai subuh. Batasnya boleh makan, boleh minum, dan mulai puasa lagi itu setelah terbitnya fajar. Nah, setelah pulang, enggak lama, turun lagi Jibril. Menyempurnakan ayat yang belum selesai. Tinggal dua kata lagi yang belum. Apa? Minal fajri. Itu doang. Dan minal fajri itu, ya itu penjelasan maksud dari yang sebelumnya. Benang hitam, benang putih itu maksudnya apa? Fajar. Cuma, ini yang jadi pertanyaan. Jibril kenapa pakai turunnya sedikit-sedikit sih? Gak semua aja sampai selesai. Gitu kan? Apa makna dibalik kisah itu? Jadi begini, Pak. Ini ingin menunjukkan kepada kita bahwa Quran kadang-kadang tidak ada penjelasannya di dalam Quran. Sehingga membutuhkan penjelasan yang resmi juga, tapi bukan ayat Quran yang menjelaskan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah Rasulullah menjelaskan bahwa makna kalimat itu adalah fajar, ya kan? Setelah itu turun lagi dua kata yang membenarkan perkataan Rasul ini untuk membuktikan bahwa perkataan Rasulullah itu juga benar. Kita boleh ambil perkataan Rasulullah kalau Quran tidak jelas, tapi nanti juga Rasulullah ketika menjelaskan itu dibenarkan lagi oleh Al-Quran. Minal Fajri. Jadi sejak itu mulai sempurnalah puasa kita, dimulai dari fajar dan berakhir dengan terbenamnya matahari. Summa atimmus siyama ilal lail. Nah, kata-kata ilal lail ini oleh orang sekarang kadang-kadang suka dibikin bingung juga. Karena bunyi artinya begini, Pak. Maka sempurnakanlah puasa itu sampai lail. Apa artinya lail? Malam. Karena bahasa Indonesia kita ini kacau balau, dibilang sempurnakan puasa sampai malam, dipikir dalam pikiran dia, ya malam itu berarti ya jam 12 malam. Jadi walaupun maghrib, dia enggak. Kenapa? Kan masih siang, kan masih sore kalau maghrib. Kalau dibilang Quran sampai malam, ya berarti sampai jam 12 malam. Gitu. Ada Pak yang berpikirnya begitu. Nah ini karena dia tidak mengikuti apa yang dijelaskan oleh Rasulullah. Ya tapi benar juga sih, kan sampai malam katanya. Gini Pak, ini kalau kita lagi ngobrol sama teman-teman, habis pulang kerja, ngobrol di kafe di mana gitu, jam 9 ada yang pamit, ah saya mau pulang ah. Kita bilang, ntar dulu mau kemana, masih siang udah mau buru-buru aja. Jam 9 malam, 21.00, kata kita, masih siang, udah mau buru-buru pulang aja, masih siang. Jam 9 malam itu kan, gitu kan. Nah teman yang satu lagi bilang, udah malam nih, udah jam 9, gitu kan. Jadi siang atau malam jadi gak jelas itu di situ. Nah, pengertian sampai malam itu sebenarnya kapan? Itu sebenarnya gak usah buka kitab tafsir, Pak. Kita kembali ke zaman kita TK, ketika kita menyanyikan lagu Matahari Terbenam. Terusannya, hari mulai malam. Ah, itu mulai malam itu nih, terbenam matahari itu batasnya. Gak usah susah-susah cari kitab apa tafsir dan sebagainya. Kapan mulainya malam? Ya ketika matahari terbenam. Nyanyiin aja lagu TK, matahari terbenam, hari mulai malam. Nah itu tafsir dari ayat ini. Sumatimus siyama ila lail wa mata lailu idza gharabatis syamsu. Nah, itu kan penjelasan ulama. Diterjemahkan dengan bahasa yang gampang, lagu anak TK. Matahari terbenam, hari mulai malam. Jadi batasnya adalah terbenamnya matahari dan bukan jam 12 malam, bukan jam 9 malam, tapi terbenamnya matahari. Jamaah sekalian, ini waktu kita sudah mau habis ya. Saya akan akhiri ini dengan penjelasan yang agak detail di bagian mulai dan akhirnya puasa. Jadi, kalau kita ambil kesimpulan dari ayat ini, ternyata puasa kita itu dimulai dari terbitnya fajar. Terbit fajar. Walaupun nanti ada sebagian orang yang rada-rada keder atau grecok ketika dia baca hadis potong, hadisnya berbunyi, Umar bin Khattab mendengar suara azan dan di tangannya masih ada segelas air. Lalu dia bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ma asma, saya harus ngapain nih, di tangan saya gelas masih ada airnya ini, tapi saya sudah mendengar suara azan. Apa kata Nabi? Habiskan. Disuruh habiskan. Terus ada lagi hadis sahih nih, Bukhari juga gitu ya. Kami sedang makan sahur, tiba-tiba terdengar suara azan, lalu kata Rasulullah, habiskan. Jadi sudah terdengar azan, kata Nabi suruh habiskan. Nah, dengan dua hadis yang sahih ini, banyak orang di zaman kita sekarang, walaupun sudah subuh, sudah fajar, karena ada perintah Nabi untuk habiskan, dihabiskan. Banyak itu, Pak. Karena banyak juga ustadz yang ngajarin begitu. Ya kan? Gitu. Saya bilang, ya boleh aja sih, kalau suruh habiskan, kalau cuma tinggal segelas mungkin. Tapi kalau satu meja makan masih penuh, gimana nih kira-kira? Kepiting lagi, ya kan? Usap jam 7 baru selesai itu. Ya. Nah, ternyata ada hadis yang lain yang menjelaskan. Bukan begitu maksudnya. Nabi menyebutkan, kalau kalian mendengar suara azannya Bilal, dan kalian sedang makan, teruskan. Tapi nanti kalau kalian mendengar suara azannya Abdullah bin Ummi Maktum, maka berhentilah. Sebab Abdullah bin Ummi Maktum tidaklah azan kecuali dengan melihat fajar. Jadi azannya ada dua. Nah ini ada hadis yang ngomong sepotong doang. Terdengar azan, kata Nabi suruh habiskan. Ini kalau diterjemahkan azan yang sekarang kita, yang azan subuh disuruh makan juga batal. Ternyata yang dimaksud itu adalah azan yang pertama yang dikumandangkan oleh Bilal, di mana Bilal emang tugasnya membangunkan orang untuk sahur atau memberitahu orang yang sedang tahajud qiyamul lail untuk berhenti makan sahur. Dua azan. Kalau di azan yang pertama, antum lagi sahur dan sebagainya, terdengar suara azan pertama yang belum fajar, terusin aja, itu benar. Tapi kalau udah azan yang kedua yaitu fajar, jangan sekali-kali pada meneruskan makan dan minumnya, karena itu membatalkan puasanya. Kenapa? Quran yang menyebutkan hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajri. Jelas gitu. Ngelawan penistaan terhadap Al-Qur'an. Gitu, ya kan? Dan hadis itu ada ihtimal. Ini azan yang mana? Azan pertama atau kedua? Ada penjelas dari hadis yang lain. Maka baca dalil itu enggak boleh sepotong, sepotong, sektoral, lokal, enggak boleh. Baca semuanya biar pemahaman kita itu menjadi syamil mutakamil, lengkap dan jelas gitu. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, ini terakhir tentang kapan kita harus berbuka puasa. Jamaah sekalian, para ulama empat mazhab sepakat, kalau ada orang berniat untuk membatalkan puasanya, baru berniat saja, tapi belum makan atau minum, maka puasanya belum batal, baru niat saja. Tapi kalau dia sudah berniat membatalkan puasa, dan kemudian dia sudah melakukan makan dan minum, maka otomatis puasanya batal, walaupun dia keliru dalam menetapkan kapan jatuhnya waktu maghrib. Dia merasa sudah maghrib karena salah informasi jamnya kecepatan, ya. Atau salah informasi kata orang sudah padahal belum, gitu kan? Atau seperti yang terjadi pada diri saya beberapa tahun yang lalu, itu muazin depan rumah, masjid depan rumah itu 10 menit belum sebelum maghrib dia sudah azan duluan. Saya juga nggak tahu kenapa tiba-tiba dia azan. Yang jelas baru sampai hayya ala sholah, azannya berhenti. Azannya berhenti. Sebab saya cek di TV itu semua memang belum azan karena masih kurang 10 menit. Gitu. Dan ketika TV-TV itu sudah mulai pada azan, itu masjid azan lagi yang kedua. Kali ini sampai selesai, gitu kan? Jadi dalam hati saya yang tadi itu pasti salah. Alhamdulillah saya belum makan. Hati-hati kan? Tapi adik saya di samping rumah saya itu masuk ke rumah saya dan langsung bilang, berarti yang pertama tadi salah ya? Saya bilang, iya, kita sekeluarga sudah makan semua. Saya bilang, belum waktunya. Dan niat tadi kan, membatalkan puasa, ya niat lah orang kita baca Allahumma al-kasundu, ya kan? Gitu. Dimakan kan? Dimakan, batal. Tapi kan kita nggak tahu. Ah, begini Pak. Gak tahu lalu keliru itu beda dengan hukum orang lupa. Orang kalau di tengah hari bolong dia lupa dia sedang puasa, tiba-tiba dia makan satu piring enak dan kenyang, dia nambah lagi satu piring, ya kan, dengan buahnya dengan segala macam lah, begitu kan. Setelah selesai terus dia merokok gitu ya, lagi mau merokok, oh iya astagfirullah Ramadan gitu kan. Gak jadi ngerokok tuh Pak ya, tapi udah kenyang nih, dua piring setengah gitu kan. Batal gak puasanya? Batal gak? Enggak. Karena dia lupa. Karena dia lupa. Ya waktu nambah belum ingat Pak gitu. Ingatnya waktu lagi mau nyalain rokoknya itu, gitu kan, baru ingat. Dan astagfirullah, itu kata Rasulullah, dia mendapatkan rizki dari Allah, gitu kan, dengan lupanya itu. Kenapa kok tidak batal puasanya? Karena walaupun dia makan dan minum, di dalam hatinya tidak ada niat untuk membatalkan. Boro-boro membatalkan, orang puasanya aja dia nggak ingat, ya kan? Nggak mungkin dia niat membatalkan. Beda dengan kasus yang sebelumnya, dia niat membatalkan dan dia makan minum, tapi dia keliru bahwa ini belum maghrib. Nah, makanya hati-hati Pak, tolong itu HP ya di adjusting ulang, gitu, dikalibrasi ulang dengan benar. Mendingan kita telat barang 2-3 detik gitu ya, daripada kita kecepatan 10 menit. Ini enggak diterima. Empat mazhab itu sepakat mengatakan begitu. Ya. Walau aftara wa dhanna annal maghriba qad hana batalat shaumuhu. Orang yang iftar dengan menganggap maghrib sudah datang padahal belum, maka puasanya batal. Nah, jangan sampai puasa kita yang udah seharian kita kerjain capek-capek, udah sahur, udah apa segala macam, salah gara-gara atau batal gara-gara ada salah informasi. Kan biasa nih Pak, kita di kantor, ya kan? Di ruangannya nggak kedengeran nih suara azan dari masjid dan sebagainya, nggak ada TV, nggak ada radio. Tapi komputer itu ada yang pakai alarm, gitu kan, waktu maghrib. Ternyata dia kecepatan, 1 menit aja gitu. Dan kita minum, Pak, ya batal kita. Gitu. Nah, oleh karena itu hati-hati. Kalibrasi ulang, dan kalau saya sih, yang saya lakukan kalau di rumah, saya tidak akan buka puasa walaupun masjid udah teriak kenceng banget. Ntar dulu, pengalaman masalahnya, sudah pernah gitu ya. Itu dia nggak benjol aja, udah lumayan tuh. Saya nyalain TV dulu, Pak. Dan TV kan channelnya nggak cuma satu, ada gitu-gitu dan sebagainya. Setelah semua televisi itu berijma, ya, semua sudah azan, baru saya azan. Kenapa? Saya takutnya begini, ini udah azan, yang itu belum. Nah, ikut yang paling duluan. Ternyata yang paling duluan keliru misalnya, kita mesti ulang lagi dari mulai. Atau mungkin kita nggak tahu, tapi di akhirat absen kita, lah nggak puasa, kenapa jadi bolos semua? Kata malaikat, lu kecepatan 2 menit. Waduh, boleh balik lagi nggak? Nggak bisa, nggak aci gitu. Nah, jadi mendingan hati-hati, ya kan? Nggak apa-apa mundur 1 menit lah misalnya begitu, daripada kita kecepatan 1 menit. Ya kan? Bagaimana dengan hadis yang bunyinya segerakan berbuka? Ini mendahulukan berbuka. Itu maksudnya adalah setelah masuk waktu maghrib, dahulukan berbuka daripada sholat. Mendahulukan, jangan mendahului. Itu dua hal yang berbeda. Mendahului maghrib itu maksudnya makan dulu baru maghrib. Nah, itu nggak boleh. Gitu. Jadi kita harus mempercepat berbuka itu benar, tapi dengan syarat sudah waktunya. Lampu merah, ya kan? Begitu hijau, mau kencang-kencangan juga nggak apa-apa. Tapi kalau belum hijau, masih merah, udah kita tancap gas, disemprit sama polisi kita. Ya kan? Oleh karena itu, pastikan maghribnya sudah masuk, baru kita berbuka, dan itu harus hati-hati. Wabil khusus antum nih, kerja di kantor, ruangan terdengar suara, nggak kedengeran suara azan, masjid, apa, segala macam. Dan komputer kita banyak yang ngaco, handphone kita juga banyak yang belum dikalibrasi ulang. Jangan sampai antum di akhirat nanti kebingungan gara-gara hitungannya nggak puasa. Nah, itu harus hati-hati. Ya kan, minimal nyalainlah itu TV, ya, ganti-ganti channelnya dan sebagainya, dapat konfirmasi sehingga oh sudah masuk, ya sudah, kalau sudah masuk silakan gitu ya. Dan selama kita dalam keadaan sahur, ya, dan belum masuk waktu subuh, nggak apa-apa kita makan terus, yang penting jangan sampai keliru juga. Karena ada juga orang makan sahur keenakan sambil bilang sama istrinya, tumben tuh masjid depan rumah nggak ada suaranya, begitu buka overdeck ya matahari udah gede banget. Nanti itu salah juga. Itu juga nggak boleh. Hati-hati itu. Ya. Hati-hati. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.